sarang serang. Guys, 7 tahun dagang jeruk ditangguh. Tentang tuh dimana mangkalna, no penting masalah mewah tempatnya. Lamun kudu nyerita mahnya tang tuh capek, nanggung jeruk unggal poe ini isuk balik sore. Baribati desa pirangannya kudu dikumaha, dengan sakitu kenyataan. Komodoi Mang Darman teh boga anak, no masih di SDK. Kaperluan anak teh lo bakaji, dada gening ayo nang masih sakola teh segala duit. Waduh, kok wajib belajar, ya wajib mah tinggal wajib. Tapi hari kerna sangsara mah anger we sesak napas, yang makin aja. Kungsi hiji waktu budak memang darman, temenang asup sekolah. Bulantaran tilu bulan can mayar SPP, Mang Darman bati ngahelas. Darek dikumaha deui puguh hirup sakitu-kituna. Omong kapan dagang jeruk mah teu tangtu, hayang beak satanggungan teh. Bisa sapoe, bisa sabulan. Nyaku sapa bawah dari jalan ke pasar Mang Darman nginjem. Nginjem na kasahadei lain ka tukang renten, tapi sepupu hari tetangga nama Sarwawan. Imah nungan segede kandang monyet teh surat na diborahke, nyatong lewat. Lamun waktu malikan lewih na teh ditangtukan sakitu persena. Dage sepupu hari tukang renten mati bahala oge lewih edan batan ucing garong. Lewe dan batan ucing garong. Karunya teing Mang Darman, eger mah hirup kapence. Aya nu nambah ngagejet Mang Darman, boyongan kapejet. Tapi aya rimah nu menyangat. Disaprat moga hutang Mang Darman beki getol kana dagang na unggal poe udar ida susuganan jeruk beak aya bati rada leuwih rek dipake nyicil hutang. Dasar jama mun keur siang sagala ge mata owah. Gerna gombi hiji jalan jeruk acan, payu-payu acan, burunyung rombongan tibu. Mang Darman kate waktu lu tanggungan anak diangkut kana truk. Mang Darman bati gogona, basa nampak keputusan yang tanggungan jeng jeruk nak kudu ditebus sakit weh. Opat poe di harita Mang Darman niat rek nebus, dan kabeneran aya kene duit sesa panginjeman kucing garong teh. Sing goreng kening sing gorengan tinggal tanggunganana, jerukna teuing ka mana, duka dileg-leg pusah. Mang Darman dong kaget Mang Darman. Hirup mah leuwih jeung deudeuh. Mun keur seuri capek seuri, mun keur ceuri capek ceuri. Tong kaget Mang Darman, bangsa urang mah rea nu aneh. Kahandap ngagalaksa, kaluhur leletan. Tong pipi leuweun urang. orang Mamang Dharma, bae da dodo jama biasa. Ceuk kolot-kolot kurang teh mah, hirup pinuh dodo jateh lir ibarat lempang nanya. Man kitu. Engke mun geus tepi ka puncak, sok mangi pemandangan enak. Sugan we kumanan mah. Surat imah sugan katebus teh. Tanggungan mah nya tarimakeun we Mang Dharma. Dalam wapi sang jelema beki jeruk teh. Tibungnya meureun beki kana jeruk mah. Da jelema eta we. Atuh sugan isuk bageto. Hirup urang jadi caang deui Mang Dharma. Da urang mah ukur ikhtiar. Hasil teu nama urang sangatkeun we kana kagungan. Sing sabar Mang Dharma, tong jadi dendam, tong jadi kiru hate, bisi hiru beki hese. Tong jadi kiru hate, bisi hiru beki hese.